Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala sebab diberikan limpah kurnia dan izin untuk bertemu dalam majlis ilmu pada hari ini. Terima kasih Tuan Pengerusi, Tuan Haji Hafiz. Saya ingat Tuan Haji Hafiz nak sambung cerita pasal Talha. Jadi saya bolehlah ringkaskan sikit sebab bangun pagi tadi suara terus hilang hari ini. So saya minta maaf lah. Ini bukan buat-buat, memang suara hilang betul. Sebab badminton lah kot. Main teruk sangat semalam. Organizer bertanggungjawab. So saya minta maaf sebab suara tak berapa selesa, itu semua batuk hari ini. Jadi dan di samping itu saya akan cuba mungkin ringkaskan lah, walaupun sebenarnya banyak benda penting tentang Talhah yang boleh kita bincang. Sebagaimana yang Tuan Haji Hafiz sebut tadi, banyak jasa pengorbanan dia, cerita-cerita tentang Talhah. Tapi sebab suara saya tak berapa elok ini, mungkin saya akan ringkaskan lah seringkas mungkin. Baik, siri ni sebenarnya adalah siri yang bagus, siri yang sangat baik. Kita terlepas pandang, patutnya benda ni kita dah cerita lama dah dulu tentang 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi janjikan mereka di dalam syurga. Patutnya dah lama dah kita cerita. Tapi banyak benda lain yang kita buat, sampailah Haji Rahman ingatkan saya tentang apa kata kita buat tajuk ni yang memang bagus. Baik untuk kita kenal setiap seorang daripada sahabat-sahabat Nabi yang banyak berjasa, yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka dalam syurga. Tentang kedudukan mereka dalam syurga, ini telah disebut dalam banyak hadis. Ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara khusus setiap seorang peranan dia, tempat dia dalam syurga. Dan ada juga hadis yang Nabi sebut secara umum, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan mereka bersama dalam satu hadis. Di antaranya hadis yang ditulis dalam poster itulah riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang 10 orang di dalam syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talhah bin Ubaidillah fil jannah. Dan juga yang terakhir kata Abdul Rahman bin, dan disebut juga dalam hadis tu Abdul Rahman bin Auf, kata Abdul Rahman iaitu dia sendiri disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. So daripada hadis itulah kita tahu, oh suara saya bagus hari ni, macam best pula. Slow kan. Dari sebenar hadis itulah. Ha? Oh, seksi sikit. Tiap-tiap hari buat suara macam ni kan. Daripada hadis itulah kita tahu yang mereka ini 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. Ada hadis lain yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad saya ingat saya. Pernah satu ketika Al-Mughirah bin Syu'bah di tengah duduk dalam satu majlis, lalu bersama dengan orang Kufah, ramai orang Kufah duduk di sekeliling dia. Lalu tiba-tiba datang seorang lelaki, dia masuk dan dia maki hamun. Dia maki hamun seorang lah. Dia sebut perkataan-perkataan yang tak baik tentang seorang. Makilah, celaka, kurang ajak. Perkataan-perkataan yang buruk dalam bahasa Arab. Kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu tanya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, yang orang Kufah ni duduk maki ni, dia maki siapa? Kata Mughirah bin Syu'bah, dia maki Ali. Dia sedang maki tu, orang yang dia maksudkan dengan maki hamun dia tu adalah Ali. Kemudian kata Sa'id bin Zaid, bagaimana engkau boleh diamkan diri sedangkan orang maki Ali. Bagaimana engkau boleh diamkan diri sedangkan orang maki Ali? Dan kata Sa'id bin Zaid, dia bangun dan dia ucap kepada mereka, wallahi, demi Allah, satu perkataan yang aku dengar daripada Nabi SAW, telinga aku dengar dan jiwa aku hafal perkataan tu, dan aku akan sampaikan supaya aku takkan berhadapan dengan Nabi SAW nanti di akhirat dalam keadaan aku menipu Nabi. Aku dengar Nabi SAW sebut bahawa Abu Bakar di syurga, bahawa Umar di syurga, Uthman di syurga, Ali di syurga, Talhah di syurga, Zubair di syurga. Disebutkan 8 nama. Dan kalau kamu mahu, aku akan sebutkan nama orang yang ke-9. Kemudian orang tanya kepada dia, siapa orang yang nombor 9 tu? Dia kata, demi Allah, orang ke-9 yang disebut oleh Nabi SAW adalah aku sendiri, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia kata, habuk yang terkena di hidung para sahabat Nabi SAW ketika mereka bersama dengan Nabi, berperang dengan Nabi, itu lebih mulia daripada amal ibadat seorang daripada kamu, meskipun kamu dikurniakan umur sepanjang umur Nabi Nuh kamu beribadat. Kamu takkan dapat sampai tahap yang sama seperti mereka. Jadi ini antara hadis-hadis yang menceritakan tentang 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Hari ini kita mulakan siri yang pertama kita ni. Kita tak naklah cerita tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sebab cerita mereka dah banyak kita cerita dalam dalam kelas-kelas lain, dan juga dalam kelas sirah sambungan tentang khalifah akan cerita secara panjang lebar tentang mereka berempat. Jadi kita start dengan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Baik, Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amr daripada Bani Taim, Taim ibn Murrah. Dia jauhlah daripada Nabi SAW. Keluarga Nabi Kilab ibn Murrah. Keluarga Talhah, Taim ibn Murrah. Dia ni, kalau ikut orang Melayu punya jawatan, dia dianggap dua pupu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amr. Abu Bakar pula Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Amr. Jadi Amr moyang kepada dua orang ni, Amir dan juga Uthman. Dua-dua orang ni tok wan kepada Abu Bakar dan juga Talhah bin Ubaidillah. Jadi mereka ni kira standard dua pupu lah. Tok wan mereka adik-beradik. Bapak mereka sepupu. Mereka dua pupu. Baik. Talhah memeluk Islam dalam disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatil Kubra, dalam kitab dia, disebutkan satu ketika Talhah dia pergi bermusafir ke Syam di Busra. Busra ni bukan Basrah, Basrah dekat Iraq. Busra di Syam. Dia pergi bermusafir, meniaga. Talhah ni dikenali sebagai satu orang yang sangat hebat meniaga dan dia kaya. Dia banyak infak dan dia tetap kaya sampai dia meninggal dunia. Satu ketika dia pergi ke Busra meniaga. Lalu dia berjumpa dengan seorang rahib, seorang pendeta Kristian. Pendeta tu keluar daripada dia punya tempat ibadat dan pendeta tu tanya kepada mereka, siapa di antara kamu yang datang daripada negeri haram, daripada Mekah? Lalu Talhah beritahu kepada pendeta tu, aku datang daripada negeri haram. Pendeta tu tanya kepada dia, akharaja Muhammad, telah keluar ke Ahmad? Talhah tanya, apa yang keluar? Ahmad tu siapa? Pendeta tu kata, pada zaman inilah, ketika musim inilah, akan keluar seorang yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, menjadi rasul. Dia akan keluar daripada Mekah, lalu dia akan pergi ke negeri yang dipenuhi dengan batu-batu kerik, batu-batu besar dan juga pohon-pohon kurma. Dia akan keluar pergi ke negeri itu. Kalau kau boleh jumpa dengan dia, balik dan jumpa dengan dia. Pendeta tu bagi tahu kepada Talhah bin Ubaidillah. Dan Talhah apabila dia mendengar khabar tu, dia terus balik daripada Syam, balik daripada Busra, pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, dia tanya kepada orang Mekah, ahadatha amr, ada benda baru berlaku di Mekah ke? Apa perkara baru yang berlaku? Orang Mekah khabarkan kepada Talhah, di Mekah, tanabba'a Muhammad. Muhammad, dia mengaku dia jadi Nabi. Lalu Talhah tanya kepada orang Mekah, siapa yang ikut dia? Mereka kata, Abu Bakar. Abdullah ibn Abi Quhafah antara orang yang ikut Muhammad. Dia pergi jumpa dengan Abu Bakar, tanya kepada Abu Bakar, "Kau ikut Muhammad?" Abu Bakar kata, "Ya, aku ikut." "Dan kau juga patut ikut Muhammad kerana Muhammad mengajarkan perkara-perkara kebaikan, mengajarkan kepada yang hak." Lalu Talhah dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah dia balik daripada Syam, dia pergi jumpa dengan Abu Bakar. Lepas tu dua-dua mereka pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Talhah masuk Islam dengan tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Talhah masuk Islam dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dua-dua ni adik sepupulah kira. Dan setelah masuk Islam, di peringkat awal mereka disiksa. Sama macam orang lain disiksa. Mereka ni antara orang yang ada kedudukan, ada harta, Talhah dan juga Abu Bakar. Jadi mereka solat. Orang nampak mereka solat, orang tahu mereka masuk Islam. Lalu mereka diikat. Dua-dua orang ni diikat oleh Naufal ibn Khuwailid. Diikat mereka dua orang dekat pokok dengan tali untuk menghalang Abu Bakar dan juga Talhah daripada sujud kepada Allah. Tak boleh nak seksa teruk sangat, tak boleh nak jual, mereka bukan hamba abdi. Mereka ada kedudukan. Yang boleh dibuat oleh Naufal adalah ikat mereka berdua. Sebab itu Abu Bakar dan juga Talhah radhiyallahu anhuma, dalam sirah mereka dipanggil Qarinain. Dua orang yang diikat. Memang lekat nama tu kepada mereka berdua. Sebab dua-dua orang ni diikat oleh Naufal ibn Khuwailid pada peringkat awal mereka memeluk Islam. So mereka pun ditekan. Itu di peringkat awal. Sampailah apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ketika itu Talhah masih lagi satu orang yang hebat dengan perniagaan. Dia masih hebat. Dia kira kepakaran dia meniaga lah Talhah ni. Selain daripada perang, dia pakar meniaga. Dia kaya. Talhah seperti Abdul Rahman bin Auf juga. Orang yang kaya dan orang yang pemurah. Orang-orang yang pernah mengikut Talhah, mereka kata kami jarang sangat jumpa orang yang lebih pemurah daripada Talhah. Dia akan belanja apa sahaja yang dia ada, tapi dalam masa yang sama, harta dia tak kurang. Dia tetap kaya. So dia ni business planner yang bagus. Dia infak. Tapi infak bukan sampai dia susah. Harta dia tetap banyak. Dan dia banyak infak. Bini dia banyak lah Talhah ni. Bini dia bersilih gantilah. Antara yang paling masyhur bini kepada Talhah ni adalah Hamnah binti Jahsy. Ingat tak Hamnah binti Jahsy? Hamnah binti Jahsy adalah salah satu orang yang terlibat menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Hamnah binti Jahsy. Adik-beradik kepada Zainab binti Jahsy. Antara bini dia juga Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah binti Abdul Muttalib, Ali bin adik-beradik. Antara bini dia juga. Antara bini dia juga Ummu Kalthum binti Abi Bakar. Anak kepada Abu Bakar. So Talhah ni ini antara orang-orang penting yang menjadi isteri dia. So apabila Nabi SAW berhijrah, Nabi keluar daripada Gua Hira bersama dengan Abu Bakar berjalan menuju ke Madinah. Masa tu Talhah dalam perjalanan balik daripada Syam, bawa harta yang banyak, bawa keuntungan perniagaan dia balik daripada Syam. Dia jumpa Nabi dan juga Abu Bakar. Sebelum tu Talhah dah tahu, dengar khabar daripada orang Madinah. Orang Madinah cerita dekat dia, kami tunggu Nabi dan Abu Bakar tak sampai-sampai pun, bila nak sampai ni? Lalu Talhah bagi tahu kepada Abu Bakar dan juga Nabi SAW, orang Madinah tengah tunggu cepat, jalan cepat supaya sampai ke Madinah. Dan dia keluarkan daripada hasil keuntungan dia tu, dua baju daripada Syam. Baju yang bagus daripada Syam, pakaikan kepada Nabi SAW, pakaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu mereka berdua bergerak ke Madinah dan dia balik ke Mekah selesaikan perniagaan dia. Abu Bakar pesan dekat Talhah, nanti hang datang ke Madinah bawa keluarga dia. Sebab tu kemudian apabila Talhah dia dah selesaikan urusan perniagaan dia, bila dia pergi ke Madinah, dia pergi bersama dengan keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. So itu kehidupan awal Talhah. Apabila dia berhijrah ke Madinah, dia masih lagi kekal seorang peniaga yang baik. Dia simpan harta dia bagus, dia berniaga, dia banyak tolong orang dan dia hebatlah dalam bidang tu. Nabi SAW saudarakan dia dengan Sa'id bin Zaid. Dua-dua muhajirin. Dalam sebagai riwayat dikatakan Nabi saudarakan dia dengan Ubay bin Ka'ab. Ansar. Jadi ada khilaf lah saudara dengan siapa. Tapi Talhah dan juga Sa'id bin Zaid adalah dua orang kawan baik yang mereka sejak sekian lama kawan baik. Sa'id bin Zaid ni sepupu kepada Umar. Talhah sepupu kepada Abu Bakar. Mereka dua orang ni kawan baik. Sampailah ketika perang Badar, sebelum perang Badar, Nabi SAW hantar Talhah dan juga Sa'id bin Zaid untuk pergi cek kedudukan orang Quraisy. Nabi dapat gambaran, Nabi dapat cerita. Peniaga Quraisy pergi ke Syam. Dalam perjalanan nak balik ke Mekah, mereka akan lalu di sahil, di pesisir pantai dekat dengan Madinah. So kita boleh serang mereka pada ketika tu. Nabi hantar Talhah dan Sa'id bin Zaid pergi cek kedudukan mereka. Mereka pun keluar dua-dua orang, mereka tunggu berhari-hari. Sampailah mereka tahu khabar rombongan perniagaan Quraisy. Lalu baliklah mereka berdua ke Madinah. Sebelum mereka balik, Nabi SAW dah tahu dah yang peniaga Quraisy nak balik. Nabi dapat daripada sumber lain, sumber risikan lain beritahu, ada dah tentera ni duduk balik. Sebelum Talhah dengan Sa'id datang dan beritahu kepada Nabi SAW, Nabi dah tahu. Dan Nabi bersama dengan tentera telah keluar pergi ke pantai ni untuk serang tentera Quraisy dalam perang Badar yang panjanglah cerita dia, nanti datang pertolongan dan sebagainya. Talhah dan juga Sa'id bin Zaid, mereka patah balik ke Madinah sebab nak beritahu dekat Nabi, tentera on the way balik. Boleh serang, boleh rampas harta, boleh dapat keuntungan. Sampai-sampai ke Madinah, orang kata Nabi dah keluar, dah pergi perang dah. Dia sampai di Madinah, hari perang Badar berlaku, mereka berdua ni. Dan mereka berdua ni jalan pergi ke Badar sebab nak ikut perang. Talhah dan juga Sa'id bin Zaid, mereka pergi. Tapi terlepaslah. Sebab mereka sampai di Badar tu, perang dah habis. Sebab itulah Talhah dan juga Sa'id bin Zaid antara dua orang utama yang tak ikut perang Badar. Tetapi Nabi SAW bagi kepada mereka hasil daripada perang Badar. So, kedudukan mereka di sisi Nabi SAW macam mereka pergi perang Badar. Pentingnya dua orang ni. Nabi sayang mereka. Walaupun mereka tak pergi. Mereka tak dapat pergi. Selain daripada Badar, Talhah ikut semua peperangan dengan Nabi SAW. Dia tak pernah skip. Badar tu pun bukan dia nak skip. Tapi dia skip sebab Nabi arahkan dia pergi cek tentera Quraisy. Dan ketika perang Uhud berlaku, Talhah telah buat lebih daripada apa yang dia patut buat. Lebih daripada sepatutnya. Dia telah tunjukkan satu satu sikap ataupun tingkah laku dia ketika Uhud sehingga tak ada siapa mempersoalkan Talhah sebelum tu dan juga selepas tu. Nabi letak kedudukan Talhah ketika Uhud tu seolah-olah dia ni hampa buatlah apa kepada dia pun, hampa cakaplah apa hampa nak cakap tentang dia, dia ahli syurga. Dan ini dipegang oleh para sahabat Nabi SAW sampailah ketika hujung hayat Talhah, bila dia terlibat dengan kontroversi antara Uthman, antara Ali. Mereka berbeza pandangan banyak, tapi mereka tahu Talhah di syurga. Mereka tidak merendahkan kedudukan dia sebab dia telah buat pengorbanan yang besar. Nama dia dikenang sejak daripada perang Uhud. So dia pergi perang Uhud. Macam kita tahu dalam perang Uhud, sampai satu keadaan yang kucar kacir, semua orang tentera berpecah. Hanyalah yang tinggal pada ketika itu Nabi SAW bersama dengan 12 orang yang duduk dengan Nabi, dan mereka diserang oleh kumpulan tentera Quraisy. Para sahabat lain jauh ke depan dah berpisah. Ada yang lari balik, ada yang tak ada hala tuju nak patah balik ke Madinah. Walaupun di kalangan mereka orang-orang yang besar. Sebelum ni saya nak cerita selingan sikit. Selain daripada Talhah, salah satu lagi wira dalam perang Uhud adalah Anas bin Nadhar. Anas bin Nadhar ni pak saudara kepada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, nama aku dinamakan dengan nama Anas bin Nadhar. Anas, nama dia tu. Sebab dia hebat. Dia pun sama macam Talhah juga. Terlepas perang Badar. Dan dia ketika Uhud, apa yang jadi? Sebelum cerita Talhah, ketika orang kucar kacir, orang lari balik, orang tak menentu, Anas bin Nadhar dia berperang keseorangan. Dia membunuh Quraisy tanpa hala tuju. Dia bunuh sebanyak mungkin Quraisy yang dia boleh bunuh. Sampai dia mati ketika perang Uhud. Dia syahid ketika perang Uhud, Anas bin Nadar. Allah Ta'ala turunkan ayat tentang Talhah dan juga Anas bin Nadar. Nanti sekejap lagi saya cerita tentang ayat tu. So Talhah pula, 12 orang duduk bersama dengan Nabi SAW dikepung dan dikelilingi oleh Quraisy. Apabila Quraisy yang dah kepung mereka, semua keluarkan pedang acah untuk menyerang mereka. Nabi SAW tanya kepada mereka, man lil qaum, siapa antara kamu yang boleh ke depan dan berlawan dengan Quraisy? Talha kata, ana ya Rasulullah, aku boleh ke depan dan pertahankan. Malaka ya Talha, Nabi kata, orang lain ada tak? Siapa yang nak? Lalu keluar seorang lelaki Ansar. Lelaki Ansar ni, dia pergi perang dan dia terbunuh. Kemudian Nabi tanya lagi kepada para sahabat. 12 orang je yang ada dekat dengan Nabi SAW. Nabi tanya lagi, siapa di antara malal qaum, siapa di antara kamu yang boleh ke depan dan dan berlawan dengan musuh? Talha kata, ana ya Rasulullah, aku boleh. Nabi kata, selain daripada Talha, siapa yang boleh? Ada lelaki Ansar yang keluar, dia keluar dan dia lawan dengan musuh sampai dia terbunuh. Demikianlah sehingga habis kesemua lelaki Ansar, 11 orang ni, mereka terbunuh mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tinggal Talhah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi tanya, siapa yang boleh berlawan dengan musuh? Talhah kata, ana ya Rasulullah, aku boleh keluar dan aku boleh pertahankan, aku boleh lawan dengan musuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau keluar dan lawan. Dan dia keluar. Dalam kitab-kitab sirah ditulis bahawa Talhah lawan sebagaimana 11 orang tadi lawan. Dia bertahan. Tak ada siapa boleh dekat dengan Nabi SAW. Dia dengan baju besi dia dan juga pedang dia, dia berdiri dan mempertahankan Nabi SAW. Tak ada siapa boleh dekat. Adalah beberapa orang boleh panah Nabi SAW. Nabi kena panah sedikit. Selain daripada tu, Talhah pertahankan ataupun kena dekat dia. Sehinggalah ada satu mata panah yang orang nak serang Nabi SAW, Talhah tak boleh nak elak dengan dia punya baju besi, dia tahan dengan tangan dia. Dia tahan dengan tangan dia, tangan dia tercucuk, putus jari dia. Talhah bin Ubaidillah, jari dia putus dalam perang Uhud. Dalam sebahagian riwayat disebutkan tangan dia jadi syalal. Tangan dia lumpuh. Sebab bila mata panah ataupun lembing tu dibaling betul-betul kepada Nabi SAW, tak ada benda lain yang dia boleh guna untuk tahan melainkan tangan dia. Lalu dia tahan dengan tangan dia. Dan bila dia tahan, dia sakit. Dan dia gerakkan tangan dia kata his. Ataupun has. Macam kita lah. Macam kita kata, aduh, sakit. Kata Nabi SAW, lau qala bismillah, la rafa'athul malaikah wan nasu yang durun. Kalau ketika dia sakit tadi tu, dia ucap bismillah, dia akan diangkat oleh malaikat dalam keadaan manusia akan lihat kepada dia masa tu. Dan mereka terpaksa berlari untuk, hanya tinggal dua orang je, Nabi dengan Talhah radhiyallahu anhu. Mereka undur, mereka cuba menyelamatkan diri, dia tetap mempertahankan Nabi SAW. Sampailah ada satu batu, nak naik ke atas batu tu Nabi tak boleh naik. Sebab Nabi pakai dua baju besi yang berat, Nabi tak boleh nak naik. Lalu Talhah dia tundukkan badan dia, Nabi pijak atas bahu dia, Nabi naik atas batu tu. Apabila Nabi SAW naik atas batu, Nabi kata, wajabat, aujabat Talhah, aujabat Talhah. Nabi kata, wajiblah untuk Talhah memasuk syurga. Itu untuk dia. Lamalah, yang tinggal hanya dia dengan Nabi SAW. Sehinggalah ketika itu, barulah para sahabat yang lain daripada jauh, mereka datang. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku adalah orang yang pertama sampai. Dan apabila aku sampai, aku lihat Nabi SAW bersama dengan satu orang lelaki yang mempertahankan Nabi dan mereka dikepung oleh orang Quraisy, dikepung oleh tentera kafir Quraisy. Kata Abu Bakar, kun Talhah, kun Talhah. Semoga orang yang duduk mempertahankan Nabi ini adalah Talhah. Semoga orang yang mempertahankan Nabi ini adalah Talhah. Fidaka bi abi wa ummi, aku tebus engkau dengan ibu dan bapa aku. Mudah-mudahan Talhah lah yang mempertahankan Nabi. Sebab kemuliaan tu lah dia nak kepada sepupu dia. Lebih baik daripada kemuliaan tu sampai kepada orang lain. Kata Abu Bakar, ketika aku bergerak, seorang lelaki tu mempertahankan Nabi SAW. Ketika itu datang Abu Ubaidah Ibn Jarrah Yatir. Seumpama dia terbang. Sebagaimana dia terbang, datang Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Lalu kami berdua datang dekat dengan Nabi SAW. Ketika itu dia lihat yang berdiri keseorangan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talhah bin Ubaidillah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau kamu bercerita tentang perang Uhud, dzalika yaum kulluhu li Talhah. Hari itu keseluruhannya milik Talhah. Dan apabila mereka sampai dekat dengan Talhah bin Ubaidillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga saudara kamu ni. Mereka angkat dia dan mereka lihat banyak luka, 30 luka lebih tangan di badan dia. Tangan dia lumpuh. Datang Hasan bin Thabit, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan satu syair untuk Talhah. Dan dia sebutlah syair yang panjang. Dia mempertahankan Nabi, dia korbankan tangan dia. Wa kana imama linnas illa Muhammada. Dan antara yang disebut tu, Talhah adalah imam kepada manusia melainkan kepada Muhammad. Dia pemimpin manusia, dialah yang paling atas. Hanya Muhammad lebih atas daripada dia. So, ketika perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak kemuliaan yang sangat tinggi kepada Talhah. Nabi kata, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah." Dalam riwayat disebutkan, ila syahid yamshi fil ard falyanzur ila hadha. Nabi kata, sesiapa di antara kamu yang nak melihat kepada orang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah kepada Talhah. Best pula cakap, suara datang balik. Tadi suara hilang, ustaz cakap dia main balik. Nabi kata, siapa nak lihat orang syahid yang berjalan di atas muka bumi, kamu lihatlah kepada Talhah. Itulah kemuliaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada dia. Antara kemuliaan lain juga, cerita tentang Anas bin Nadhar. Anas bin Nadhar tadi, Allah Ta'ala turunkan ayat tentang Anas bin Nadhar. Allah sebut, minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Allah Ta'ala turunkan ayat tentang Anas bin Nadhar. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang-orang beriman, ada sekumpulan lelaki yang telah membenarkan janji-janji Allah ke atas mereka. Ini Anas bin Nadhar. Turun tentang dia. Sebab apa turun tentang dia? Dia tak dapat ikut perang Badar. Tak dapat ikut. Dan dia sebut kepada orang-orang yang dekat dengan dia, aku harap ada lagi peperangan dengan Quraisy, supaya Nabi SAW tahu bahawa sesungguhnya aku bersedia berjuang pertahankan Rasulullah. Tapi dia malu nak cakap, dia tak beritahu kat Nabi. Dan ketika perang Uhud, orang lain patah balik, orang lain lari tak tentu hala, dia tetap ke depan berlawan dengan Quraisy sampai dia meninggal. Dia jumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang juga tak tentu hala, tentang semua orang lari selamatkan diri. Dia tanya Sa'ad bin Mu'adz, nak pergi mana? Sa'ad ni panglima besar, pendekar besar. Anas bin Nadhar tanya, nak pergi mana? Dia kata, kita nak perang untuk apa? Tak tahu, tak ada tujuan. Kata Anas bin Nadhar, peranglah kamu kerana merebut bau syurga. Lantaklah ada tujuan ke tak, tapi teruskan perang sampai dia mati. Allah turunkan ayat, minal mu'minin rijalun sadaku ma'ahadullah. Di antara orang beriman itu ada di antara mereka yang membenarkan janji mereka kepada Allah. Anas bin Nadhar. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Di antara mereka juga ada orang yang telah menunaikan janji mereka. Yang telah menyempurnakan janji mereka. Maksudnya dia buat apa yang dituntut daripada dia. Para sahabat tak clear. Siapa maksud ayat ni? مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Maksudnya مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ni maksud dia tujuan hidup dia dah sempurna dah. Dia buat apa yang Allah Ta'ala nak daripada dia. Para sahabat nak tahu siapa maksud ayat ni. Dalam satu ketika diriwayatkan, pernah satu ketika ada seorang Arabi, orang Badawi lah, orang luar daripada Madinah, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa segan nak tanya Nabi soalan pelik-pelik ni. Depa tak tanya. Apa yang Nabi cakap? Ini sikap para sahabat, itulah yang mereka buat. Sehingga kadang-kadang mereka tak faham, mereka ijtihad sendiri. Sebab mereka sangat hormat, sangat pandang tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sebahagian daripada mereka bila cakap tak boleh nak tengok muka Nabi SAW pun. Mereka malu. Ataupun hormat. Betul-betul hormat. Sebagi kalau tanya ni, macam soalan bodoh pula. Kalau tanya ni, mungkin tak patut tanya punya soalan. Dia ada macam tu punya mentaliti. Para sahabat hormat betul kat Nabi. Sebagi kalau tanya ni, kena bahan dengan orang lain pula kan. Macam, nak tanya atau tak tanya? Sampailah orang Badui ni datang. Jadi para sahabat biasanya, orang baru mai, junior lah, orang baru mai, junior ni lah yang jadi bahan. Hang tolong tanya boleh tak? Dia pun bagilah kat dia soalan. Zaman kita pun sama juga macam tu kat kita buat. So orang baru ni, bila sampai, baru nak masuk Islam. Nak jumpa Nabi SAW. Maka para sahabat pun kata kat dia, okay, hang nak masuk Islam tak apa, bagus. Hang nak jumpa Nabi pun, okay. Hang, satu benda hang kena buat. Hang pergi tanya Nabi, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Di antara mereka, orang beriman ni, ada yang telah menyempurnakan tuntutan-tuntutan. Siapa maksud dia? Mereka suruh dia tanya. Dia pun, oh, okey, tak apa. Senang eh, tanya. Bukan ada masalah pun. Apa takut sangat siapa? Dia pun datang. Dia pergi depan Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksudkan dalam ayat ni? فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Nabi tak layan dia. Nabi duduk diam. Nabi terus cerita, cakap benda lain. Ketika duduk cerita-cerita tu, dia tanya lagi, ya Rasulullah, saya ada soalan ni nak tanya. Siapa yang telah menyempurnakan tuntutan-tuntutan agama? Nabi tetap tak layan dia. Nabi diam, Nabi cakap benda urusan lain. Nabi tak layan soalan tu, Nabi cakap benda lain. Dia tanya kali ketiga, ya Rasulullah, nak tanya ni, dia mungkin dia ingat Nabi tak dengar soalan dia kot. Dia pun tanya lah sekali lagi, ya Rasulullah, siapa sebenarnya yang dimaksudkan man qada nahbahu ni? Nabi tak layan dia, Nabi diam. Kata Talhah, ketika itu aku bangun, Talha pakai baju, dia pakai jubah hijau, dia bangun dan dia keluar daripada masjid. Dia dah jalan, dia dah keluar. Lalu Nabi SAW tanya, manis sa'il amman qada nahbahu. Siapa tadi yang tanya soalan tentang orang yang telah menyempurnakan tuntutan-tuntutannya? Lelaki itu datang, dia kata, ya Rasulullah, aku yang tanya tadi. Nabi kata, hadha minal ladhi qada nahbahu. Mimman qada nahbahu. Kalau nak tahu salah seorang di antara orang yang telah menyempurnakan janji-janjinya, inilah salah seorang daripada mereka, iaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kedudukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dekat dia ni, kedudukan yang sangat tinggi. Antara cerita kelebihan dia juga, yang sebagaimana kita sebut tadilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia salah seorang yang dijamin syurga. Ketika dia pernah satu ketika dia dapat harta yang banyak. Dia ni mungkin dia main saham kot. Syazwira duk cerita semalam. Dia mungkin Talha main saham, kita duk cerita semalam. Saham dia untung, kerap untung, dia tak rugi. Haji Syazwira pun pakar juga bab ni. Saham dia untung, selalu untung. Harta ni sentiasa sampai kepada Talha daripada Syam, daripada Iraq, daripada Yaman, daripada mana-mana lah. Dia duduk saja kat rumah, harta akan sampai dekat dia. Banyak sangat harta dia sampai. Dan dia pemurah, dia bagi ke orang. Orang katakan Bani Taim Ibn Murrah, tak ada siapa yang miskin, Talha akan bantu. Sebelum dia bantu orang lain, dia bantu kaum kerabat dia dululah. Semua hamba-hamba mereka kaya, semua pakcik, makcik, sepupu dia ni semua kaya, dia bantu semua. Bani Taim bin Murrah kaya sebab Talha. Satu ketika datang kepada dia harta daripada Yaman, 700 ribu dirham. Banyaklah, 700 ribu dirham sampai. Dia punya keuntungan sampai kepada dia, orang hantar ke rumah dia. Talha bila dapat harta yang sebanyak tu, sekaligus sampai kepada 700 ribu, dia tak tidur malam. Isteri dia duduk kat sebelah, dia tak tidur. Dia pusing, dia tak selesa. Isteri dia nampaklah tanda Talha ni tak selesa. Macam tak, dia tak, ada yang tak kena dengan dia. Isteri Talha ni tanya kepada dia, apa yang buat yang tak selesa ni? Duit dah sampai dah. Bukan dia tak pernah pegang duit, duit dah banyak. Kata Talhah radhiyallahu anhu, dia kata, bagaimana perasaan aku kepada Allah Ta'ala, bagaimana perasaan seseorang kepada Allah Ta'ala kalau dia simpan untuk diri dia sebagai simpanan sebanyak ni? Macam mana perasaan dia kepada Allah Ta'ala? Seolah-olah dia rasa, kalau aku simpan banyak ni punya harta, macam aku ni bukan orang yang bertawakal kalau aku boleh simpan sebanyak ni. Dia bukan fikir Allah Ta'ala, dia bukan fikir kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Bukan, itu biasa kita fikir. Macam manalah kedudukan aku di sisi Allah. Kita orang biasa fikir macam tu. Tapi Talhah bin Ubaidillah, dia punya standard ni lain. Dia terbalik pula. Dia fikir, macam mana aku letak Allah Ta'ala dalam diri aku kalau aku boleh simpan harta yang sebanyak ni? Harta yang sangat banyak aku boleh simpan ni, di mana aku letak tawakal, di mana aku letak Allah dalam diri aku? Lalu isteri dia kata, bukannya susah, akhlak engkau boleh selesaikan masalah ni. Kata Talhah, akhlak aku nak selesai macam mana? Kata isteri dia, engkau kan pemurah. Jadi engkau panggil esok orang, bahagi-bahagikan harta ni, bagilah kepada muhajirin dan ansar. Ikut kedudukan mereka, bagilah semua kepada mereka. Dan dia bangun pagi, dan dia bagi semua kepada mereka. Dia, Talhah bin Ubaidillah, kata kepada isteri dia, engkau ni muwafaqah, muwafaqatun bintu muwafaq. Orang yang muwafaq, perkataan dia ni betul-betul lah tepat. Anak kepada orang yang perkataan dia tepat. Sebab isteri dia tu Ummu Kalsum binti Abu Bakar. So dia kata kepada isteri dia, engkau ni orang yang perkataan tepat. Anak kepada orang yang perkataan tepat. Dan dia bagi harta tu. Banyak sangat dia bagi. Lelah bini dia tanya, untuk aku tak ada kah? Semua sekali dia bagi. Talhah kata, wah, semalam tak abang. Baru hari ni nak abang. Talhah kata, okay, yang baki tu engkau simpan lah. Akhirnya isteri dia ambil satu barang kemas yang nilai dia 1,000 dirham. 699,000 dia dah sedekah. Sebab isteri dia sebut, dapatlah satu bahagian tu. Dia punya pemurah antara orang yang... Talhah ni dia balance lah. Dia pemurah dan dia kaya. Dia pemurah dalam keadaan baju dia cantik, pakaian dia cantik. Para sahabat katakan Talhah dia sentiasa pakai baju, dia akan celuk dengan mu'asfar. Kita kan pakai nila warna biru kan, macam dulu orang dulu-dulu. So Arab ni dia pakai warna kuning lah. Warna kuning dia akan celuk. Itu tanda orang yang jaga kebersihan, orang yang kemas. Rambut dia kemas, rambut dia sentiasa panjang dan dia la yafruq. Dia tak betulkan rambut dia. Jadi dia, baju dia cantik, badan dia kemas, itu Talhah. Sampai dia pergi pakai ihram pun, dia celuk warna kuning tu juga. Dia celuk, dia pakai ihram. Dalam riwayat disebutkan satu ketika, Omar tanya kepada Talhah, hang pakai apa ni, mai buat haji? Talhah kata, tak, aku pakai ni sebelum aku ihram. Sebelum niat ihram aku dah pakai siap-siap. Celuk kuning, bukan baru. Omar kata, okey kalau buat begitu, tapi nanti akan ada orang jahil ingat dalam ihram boleh pakai pakaian berwarna. So Omar pesan kat dia, tanggalkan, pakai putih lagi bagus. Supaya nanti tak ada orang ingat boleh. Dia buat tu boleh lah sebab dia dah celuk sebelum ihram lagi. Jadi dia punya trademark, dia suka celuk baju dia. Itu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sedikit sebanyak tentang dia lah. Cuma di hujung hayat Talhah ni, ini cerita tentang fitnah yang sangat, sangat apa nama, dari dulu kita nak buat tajuk ni tapi tak terbuat, yang berlaku di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Talhah ni dia antara orang yang tak terlibat dalam fitnah. Maksudnya dia tak sokong Uthman. Pembacaan daripada pelbagai sumber lah, mula-mula dia sokong Uthman, tapi dia tak terlibat. Dia berlepas diri daripada fitnah. Sokong pun tak, tentang pun tak. Dia tak terlibat. Sampailah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh pemberontak Mesir. Mereka bunuh. Setelah dibunuh, Talhah dan juga Zubair, mereka ketika ini mereka terlibat untuk tuntut bela di atas pembunuhan Uthman. Setelah Uthman dah meninggal lah, ketika tu mereka terlibat. Jadi mereka berdua, Talhah dan juga Zubair radhiyallahu anhuma, antara orang yang mula-mula mereka bai'ah kepada Sayyidina Ali. Tapi mereka duduk di kem orang yang menuntut supaya pembunuhan Uthman ni dituntut bela. Talhah dan juga Zubair. Nantilah cerita Zubair, kita masuk bab Zubair nanti. Cuma Talhah ni, bismillah. Dalam dia terbunuh dalam perang Jamal, Talhah. Dia dibunuh oleh siapa ni, satu masalah lagi. Dalam kitab-kitab sejarah, bab pembunuhan Talhah ni satu bab yang orang tak tahu kesimpulan, susah nak draw conclusion. Banyak riwayat menceritakan bahawa yang bunuh dia, siapa bunuh dia? Siapa bunuh dia? dalam banyak riwayat menceritakan yang bunuh dia adalah Marwan bin Al-Hakam. Banyak riwayat. Sebelum Marwan jadi khalifah lah. Marwan bin Al-Hakam. Banyak dalam kitab Sunni, kitab Syiah pun sama juga. Marwan bin Al-Hakam yang bunuh dia. Ada riwayat yang kata Abdul Malik bin Marwan. Dia kata, aku pernah tanya kepada Marwan, siapa yang bunuh Talhah? Dan Marwan kata, aku bunuh. Abdul Malik kata, kalau bukan Marwan yang bunuh Talhah, aku akan bunuh keseluruhan anak-anak dia. Marwan. Itu dalam banyak kitab tulis dia. Tapi persoalan dia, pasal apa yang Marwan pergi bunuh dia? Kalau Marwan bunuhlah, wallahu a'lam. Marwan ni seorang perawi hadis yang thiqah. Macam tak masuk akal lah dia pergi bunuh Talhah yang Nabi SAW janji masuk syurga. Dan riwayat-riwayat yang Marwan terlibat ataupun Marwan yang bunuh Talhah, semua daif. Tapi banyak. Ada yang kata mereka berjalan sama ni dalam satu kumpulan tentera. Nak lawan dengan tentera Ali. Ketika itu Marwan tikam Talhah, tikam lutut dia. Itu salah satu daripada riwayat. Dia dibunuh oleh Bani Umayyah sendiri. Sedangkan dia dalam kem mereka lah, sama dengan mereka. Jadi, ini satu benda yang nanti, mungkin lain kali kita boleh cerita dengan lebih mendalam lagi. Itu salah satu cerita, dia dibunuh oleh Marwan. Ketika dia dibunuh, Talhah kata, mudah-mudahan ini memadai untuk aku, ini memadai untuk aku sebagai ganti kepada Uthman. Supaya Allah redha kepada aku. Dia kata, ini seolah-olah pengorbanan aku kepada Uthman, mudah-mudahan Allah redha. Dia anggap perjuangan dia tu, perjuangan untuk mempertahankan darah Uthman lah. Di sisi Talhah. Mempertahankan darah Uthman. Dia kata, ini, saya tak ingat dia punya teks Arab tu. Tapi, saya tak ingat, nanti saya cek balik lah. So, seolah-olah Talhah kata, ini satu benda yang aku persembahkan sebagai ganti kepada Uthman, mudah-mudahan Allah terima. Begitulah lebih kurang. Dia dibunuh. Dalam sebahagian riwayat kata, Marwan apabila membunuh dia, Marwan kata, lepas ni aku takkan tuntut bela atas kematian sesiapa pun, atas kematian Uthman daripada sesiapa pun, memadailah dengan kematian Talhah. Itu satu riwayat. Riwayat lain pula kata, Talhah ni dibunuh oleh orang yang tak tahu siapa. Siapa bunuh dia tak tahu. Orang kata yang bunuh dia ni Kam Sayyidina Ali. Orang yang bersama dengan tentera Ali. Apabila Talhah dibunuh, orang ada dalam sebahagian riwayat disebutkan bahawa apabila Talhah dibunuh, orang yang bunuh tu duduk dalam satu tempat kumpulan tentera Ali beramai-ramai tengah duduk. Orang kata idzan liqatil Talhah. Tengoklah, pembunuh Talhah dah datang ni nak masuk. Ali kata, Bashirhu bin Nar. Bagi tahu kepada dia khabar gembira, pembunuh Talhah, bahawa dia akan masuk neraka. So, riwayat yang kedua katakan, Kam Sayyidina Ali, salah seorang pergi bunuh Talhah dan Ali marah. Ali sangat marah. Sebab itulah, setelah Talhah bin Ubaidillah meninggal dunia, harta dia banyak gila lah. Orang tanya kepada pembantu dia, banyak mana harta yang dia tinggal? Mereka buka simpanan khazanah dia. Dia ada rak-rak yang penuh dengan emas yang dia simpan. Dia ada duit yang sangat banyak. Tapi sebanyak-banyak harta dia, dia bukan kedekut. Dia infak banyak dan harta dia tetap banyak. Dia kaya. Sehinggalah dalam riwayat disebutkan anak kepada Talhah. Saya tak ingat apa nama anak dia. Salah seorang daripada anak dia jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jumpa Sayyidina Ali. Imran bin Talhah anak dia. Jumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jemput dia masuk. Lalu dia masuk dan juga dia tanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, marhaban bika, masuklah jumpa. Anak dia Imran bin Talhah kata kepada Sayyidina Ali, untuk apa lagi marhaban setelah engkau rampas harta kami dan juga engkau bunuh bapa kami? Bukan Ali lah, tentera Ali maksudnya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tentang harta ini, selain daripada harta Talhah tadi, harta-harta lain yang masih lagi dalam simpanan kerajaan, Ali kata, aku tak ambil dan aku tak bagi dekat siapa. Tanah itu masih disimpan Baitul Mal. Pergi ambil apa yang tinggal bahagian Talhah. Engkau ambil itu bahagian kau. Simpan. Kata Sayyidina Ali, adapun perkara pertama tadi yang kamu kata aku membunuh Talhah, tentera dia yang bunuh Talhah. Dia kata, aku berharap, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, aku berharap bahawa ayat Allah Ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami akan cabut perasaan benci daripada orang Islam sehingga mereka menjadi saudara yang duduk di atas sofa-sofa yang saling bertentangan di dalam syurga bersama-sama. Allah Ta'ala cerita, di dunia mereka bermusuhan, mereka bergaduh. Kami akan cabut permusuhan daripada jiwa mereka. Di syurga mereka akan duduk di atas sofa yang saling bertentangan. Kata Sayyidina Ali kepada anak, kepada Talhah, Imran bin Talhah. Ali kata, mudah-mudahan aku dan bapa engkau inilah kedudukan kami di syurga. Orang ada orang kata kepada Sayyidina Ali, wallahu a'dalu min dhalika. Allah lebih adil daripada tu. Engkau telah bunuh Talhah, bagaimana engkau minta supaya engkau boleh bersama dengan dia dalam syurga? Kata Ali, Ali genggam baju orang yang sebut perkataan tu. Dia kata, wa illam nakun nahnu faman. Kalau bukan ayat tu tuju kepada kami ni, generasi kami, sahabat, siapa lagi yang layak mendapat ayat tu? Jadi Talhah, kematian ataupun pembunuhan Talhah ni ada isu yang sangat besar lah. Orang tak tahu apa yang jadi ketika tu. Bagi yang kata Marwan terlibat bunuh dia, mereka kata Marwan Fras sebab dia tak pertahankan Uthman ketika Uthman masih hidup. Dia berlepas diri daripada Uthman. Maka Marwan bunuh dia. Bagi yang kata seorang daripada kem Sayyidina Ali yang bunuh dia pula, mereka kata sebab Talhah ni tuntut bela di atas kematian Uthman. Sebab apa sebenarnya? Dia ada cerita yang sangat panjang di kalangan para sahabat tentang kedudukan Talhah radhiyallahu anhu ketika dia meninggal dunia. Jadi itu sedikit sebanyak cerita tentang dia, apa sahaja yang berlaku ketika hujung hayat Talhah. Tapi yang jelas, Talhah radhiyallahu anhu ni Nabi janji syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah satu ketika dia jumpa satu orang yang dia maki Ali, Talhah, Zubair. Orang ni maki Ali, Talhah, Zubair. Sa'ad kata, sama ada engkau diam ataupun aku akan doakan kepada engkau doa kehancuran. Orang tu kata, ka'annaka nabi tukhawifuni. Hang ni siapa? Hang nabi ke nak bagi aku takut dengan doa hang ni? Hang siapa? Dan dia terus maki Talhah, Zubair dan juga Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, dia doa kepada Allah, orang ni telah maki orang yang dahulunya telah berkorban di jalan Allah, maka jadikanlah kehancuran dia pada hari ini. Lalu dalam riwayat disebutkan ada satu unta yang datang. Unta tu lalu-lalu di tengah orang, dia boleh skip orang ramai, orang pergi ke tepi dan pergi hadapan lelaki tu. Unta tu pijak lelaki tu sampai dia mati. Orang kata lelaki ini terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika tu orang kata ini karamah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dalam masa yang sama juga, dia kelebihan tiga orang sahabat ni lah. Ali, Talhah dan Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Talhah dan Zubair, kedua-dua mereka meninggal dalam perang Jamal. Tapi ketika hidup mereka, mereka adalah orang yang disayangi dan juga banyak berjuang mempertahankan agama Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Saya berhenti takat ni dululah untuk hari ini. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak, nanti kita sambung sesi akan datang tentang dengan apa-apa sahabat-sahabat yang lain pula, insyaAllah. Ada persoalan untuk kita sekarang tajuk kita lagi. Assalamualaikum. Kenapa bila tahap keluar bahawa Rasulullah beritahu orang yang telah halas salah seorang daripada kenapa Nabi puji Talhah ketika Talhah dah keluar? Baik. Bab ni mungkin dia, kalau kita boleh bahas, dia sama dengan, kalau kita boleh kumpulkan hadis-hadis yang sama, dia sama dengan hadis yang Nabi SAW sebut dalam kes-kes yang lain juga sama. Kalau baca dalam Syama'il, kita akan jumpa banyak situasi yang sama di mana kadang-kadang Nabi SAW puji orang depan-depan. Kadang-kadang. Tapi tak banyak Nabi puji depan-depan. Banyak juga kes yang kita akan jumpa bahawa Nabi SAW puji orang di sebalik tabir. Orang tu tak tahu Nabi puji dia. Jadi ini salah satu daripada yang Nabi tak mau puji dia depan-depan. Dia dah keluar, barulah Nabi SAW puji. Tadi siapa tanya pasal lelaki yang telah menyempurnakan tanggungjawab? Hang tanya kan? Tu dia, lelaki tu dia telah menyempurnakan tanggungjawab. So, dia dah keluar dah ketika tu Nabi puji. Sama juga kes lain, seorang lelaki badui yang datang. Saya selalu cerita tentang hadis ni, tanya, apa yang aku kena buat kalau aku nak masuk Islam? Nabi kata solat 5 waktu. Dia kata 5 je. Tak ada dah lain. Nabi kata ada. Tapi yang lain-lain tu semua optional. Yang lain ni semua, apa nama, volunteer punya solat. Nak buat-buat, tak nak buat sudah. Tatawu'i. Dia kata, lagi aku kena buat apa? Nabi kata puasa sebulan Ramadan. Dia kata sebulan je, tak ada lagi dah. Nabi kata ada kalau nak. Tapi yang lain-lain ni semua optional lah. Sunat. Nak buat-buat, tak nak buat sudah. Sebulan ni wajib. Dia kata lagi apa lagi aku kena buat? Nabi kata bayar zakat. Dia kata zakat je. Harta aku yang lain-lain ni semua tak payah keluar ni. Simpan kat aku. Nabi kata ada. Tapi yang lain-lain ni semua optional. Boleh nak buat, boleh tak nak buat. Dia kata baiklah ya Rasulullah. Kalau macam tu, aku demi Allah, demi Tuhan yang mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran, aku hanya akan solat 5 waktu. Aku hanya akan puasa di bulan Ramadan. Aku hanya akan bayar zakat sahaja. Tak lebih, tak kurang langsung. Tambah pun tak, kurang pun tak. Itu yang Allah Ta'ala nak daripada aku, itu yang aku bagi. Sunat-sunat semua tak ada, aku tak buat. Dia jalan keluar. Nabi tengok dia, Nabi kata, aflaha in sadaqa. Nabi kata, kalau dia cakap tu, dia ni, kalau betul dia buat macam dia cakap tu, dia masuk syurga. Nabi tak cakap depan dia. Dia dah keluar dah, baru Nabi cakap. Nabi Abu Bakar dengan Omar, 3 orang malam-malam masuk masjid. Ada orang nak baca Quran. Ada orang nak baca Quran, Nabi berhenti dan Nabi dengar. Nabi berhenti dan Nabi dengar. Nabi Abu Bakar dengan Omar nak pergi habaq kat orang tu. Ni Nabi datang dengan orang baca Quran, Nabi tahan dia. Stop, jangan pergi, diam. Nabi dengar je. Nabi dengar. Sampai dia dah habis baca, Nabi keluar. Dia tak tahu pun Nabi duduk kat situ. Nabi kata kat Abu Bakar dengan Omar, man sarrahu an yasma'a ila al-Quran kama unzila. Man, siapa yang suka ataupun au kama qal, siapa yang nak dengar al-Quran betul-betul macam al-Quran diturunkan, maka dengarlah bacaan orang ni. Nabi kata jangan biar abang kat dia. Nabi tak abang kat dia lah. Nabi dah keluar. Kemudian esok pagi baru Abu Bakar dengan Omar, dua orang ni pergi dekat dia nak pergi habaq kat dia. Omar pergi rumah dia. Siapa orang lelaki tu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Omar pergi ke rumah dia. Omar kata, aku ada khabar gembira nak habaq kat hang. Semalam aku dengan Abu Bakar pergi rumah, jalan dengan Nabi, dengar hang baca Quran. Nabi nak kata, dia kata stop. Abu Bakar dah cerita kat aku dah. Omar kata, aku tak boleh lebih daripada Abu Bakar. Apa aku nak buat, dia dah buat dulu lah semua benda. So, maksudnya macam soalan tu Haji Basit tu, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak puji, Nabi tak puji depan-depan. Inilah sikap yang orang Arab ketinggalan pada hari ini. Dalam bahasa Arab ada satu perkataan namanya tatbil. Tabbala yutabbilu tatbila. Literally tatbil maksudnya pukul gendang. Perkataan itu bererti bahasa Melayu maksudnya apa? Bodek. Bodek. Ini kepakaran orang Arab yang mereka telah tinggalkan sunnah Nabi. Nabi tak bodek orang. Nabi tak pernah bodek orang. Bahkan ketika Nabi nak puji orang yang layak menerima pujian, Nabi puji di belakang orang tu. Sikap bodek ni sikap yang sangat buruk, sikap yang sangat hina. Pekerja bodek, bos ke apa, sikap yang sangat hina dan diwarisi oleh ramai orang Islam. Dan sikap tu Nabi tak ajak para sahabat. Nabi kata kalau kamu puji orang tu, orang puji kamu, ambil pasir sumbat mulut dia. Orang yang kaki bodek ni, ni balasan dia. Agama sangat benci sikap tu. Wallah, tapi itulah musibah kita pada hari ni. Inilah sikap yang orang Islam sangat suka buat. Kita suka orang bodek kita, kita suka orang puji kita. Dan kita juga suka puji orang yang boleh bagi manfaat kepada kita. Sedangkan ini sikap yang sangat buruk. Walaupun orang tu layak menerima pujian, macam Talhah tadi, Nabi tak puji dia di depan. Hang keluar dulu, lepas tu buat aku puji hang. Itu sedikit, itu antara tujuan kenapa Nabi SAW sebut setelah dia dah keluar, setelah dia dah tinggalkan majlis tu. Wallahu a'lam. Soalan ni. Dan mereka sudah mula meluk Nabi Islam pada yang berkata. berdasarkan riwayat yang hampir mutawatir, pendeta-pendeta Kristian dan Yahudi, mereka tahu secara spesifik bila dan dekat mana Nabi akan diutuskan. Allah sebut dalam Quran, yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Mereka mendapati bahawa Muhammad ini ditulis di sisi mereka di dalam Taurat dan juga Injil. Mereka tahu, pendeta-pendeta. Allah sebut juga dalam surah As-Saff kan, Nabi Isa, min ba'dihi Ahmad, kan disebutkan akan diutuskan Nabi selepas daripada Isa namanya Ahmad. So itu disebutkan dalam Quran, dan dalam kitab-kitab Yahudi dan juga Kristian, pendeta-pendeta tahu. Tapi orang awam tak tahu. Dan majoriti pendeta, majoriti padri Kristian dan Yahudi jahat. Majoriti jahat zaman tu, mereka tipu orang. Apa lagi jahat yang boleh buat selain daripada sembah berhala? Mereka cipta berhala, mereka sembah berhala, mereka ajak orang sembah berhala. Merata-rata. So, itu majoriti pendeta. Majoriti padri Kristian dan juga Yahudi. Tipu orang. Tapi orang yang pegang dengan agama ni, mereka ni minoriti sangat sedikit dan mereka wujud. Mereka wujud. Tapi sikit je. Sikit je mereka ni. Dan perkataan mereka tak didengar. Dan mereka ni hampir tak wujud. Sebab itulah kalau ingat kes masa Salman Al-Farisi, radiyallahu anhu, pindah. Last kali dia jumpa satu pendeta. Pendeta tu nak mati dah. Dia tua sangat. Salman kata dekat dia, janganlah mati lagi. Aku nak belajar dengan siapa ni lepas yang mati. Siapa lagi yang boleh ajarkan aku kebenaran? Pendeta tu kata kepada Salman Al-Farisi, orang yang berada di atas kepercayaan yang sama macam aku dengan hang, tak ada siapa dah. Yang aku tahu, kita dua orang ni sajalah, tak ada siapa dah. Tetapi aku tahu bahawa akan diutuskan seorang rasul pada ketika ini. Dia akan pergi di tanah berbatu. Macam jawapan tadi juga, tanah berbatu, pergi ke situ. Tu yang Salman dijual dan sebagainya, sampai ke Madinah. Dia jumpa Nabi SAW. So, pendeta ni juga sama. Mereka ni minoriti, duduk dalam gereja, beribadat sahaja. Tapi orang awam tak ikut mereka. Orang tahu mereka ni ada kelebihan. Tapi orang tak ikut mereka. Begitu juga dengan kes Waraqah bin Naufal kan. Dia kan kita cerita dulu, 10 orang yang menolak kepercayaan Quraisy. 10 orang ni tolak, mereka fikir-fikir, mereka kata Quraisy punya agama ni memang sesat. Mana boleh kita sembelih kambing, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita kambing, kita sembelih dengan nama berhala, agama ni sesat. Mana boleh kita minta kepada berhala sedangkan kita harap Allah Ta'ala bagi pertolongan. 10 orang hebat di kalangan Quraisy. Lepas tu, apa kita nak buat? Salah seorang ni bapak kepada Sa'id bin Zaid tu. Bapak kepada Sa'id yang kawan apa nama? Talhah. Zaid bin Naufal. Apa dia buat? Dia kata, aku tak mau ikut agama siapa pun. Semua agama sesat. Dia duduk depan Kaabah, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau aku tahu ada cara beribadat yang kau suka, aku akan beribadat dengan cara tu. Tapi aku tak tahu, aku seorang je. Itu je yang dia buat. Nabi SAW kata, aku pernah jumpa dengan Zaid bin Naufal ni, aku pernah jumpa dia. Nabi nak makan. Dia kata kat Nabi, jangan makan, ni makanan tak halal. Orang Quraisy sembelih atas nama berhala. Dia abang kat Nabi. Tapi dia mati sebelum masuk Islam. Itu salah seorang lah. Bapak kepada Sa'id. Masa dia dah mati, Sa'id bin Zaid dan juga Umar Al-Khattab. Umar kan sepupu dia. Dia berjumpa Nabi SAW. Saya minta maaf, saya tak terlupa nak tengok belah perempuan. Dah nak habis, baru perasan ada orang kat situ. Daripada awal tak perasan, duk tengok sini je. Sorry. Dia dah habis, baru perasan. Rupanya ada orang kat sini. Baik. Ketika dia nak, apa nama? Ketika dia dah mati dah, dia dah meninggal dunia, Sa'id bin Zaid dan juga Umar tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kami nak tanya, Zaid ni kedudukan dia macam mana? Zaid bin Amr bin Naufal. Dia duk syurga ke neraka? Nabi SAW kata, dia ni diutuskan seorang, dia umat seorang-seorang je. Atas kebenaran, tapi dia tak ada agama. Itu dia. Seorang lagi Waraqah bin Naufal. Apa dia buat? Dia kaji. Dia kata, aku nak kenai agama yang betul, aku kena pergi baca kitab-kitab Injil. Dia masuk agama Kristian, dia study Injil, dia sampai dia faham agama. Tu yang bila Nabi SAW mai dekat dia dengan Khadijah, dia kata, ini yang mai dekat hang ni adalah namus yang pernah turun kepada Musa dulu. So jawapan dia, padri-padri yang tahu ni kebenaran, mereka minoriti dan tak ada orang ikut mereka. Sebab tu apabila Nabi diutuskan, tak memberi kesan kepada Kristian dan juga Yahudi. Mereka tetap sesat macam tu juga. Sebab tu banyaklah cerita-cerita yang berkaitan dalam bab ni. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, apabila dia masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku telah memeluk Islam." Nabi kata, "Baguslah, dah masuk Islam." Dia kata, "Tapi sebelum tu jom kita test Yahudi. Panggil Yahudi. Cuba tanya kepada mereka kedudukan aku. Aku duduk di belakang, dia duduk di belakang." Nabi panggil Yahudi, Nabi tanya, "Siapa lelaki ini di sisi kamu?" Yahudi kata, "Dia ni orang paling pandai di kalangan kami, orang paling mulia di kalangan kami, anak kepada orang paling mulia di kalangan kami. Kalau dia buat apa, kami ikut." Kemudian dia keluar, dia kata, "Aku masuk Islam." Yahudi kata, "Tak, tadi kami tipu. Sebenarnya dia orang paling buruk, paling celaka, anak kepada paling celaka." So Yahudi dengan Kristian ni memang tak mau terima agama. Yang betul-betul ikhlas ni tak ramai, sikit je di kalangan mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ada satu soalan. Kita tahu sahabat yang menjanjikan syurga oleh Nabi. Tapi apa kelebihan asyara mubasyara? Apa kelebihan 10 orang ni berbanding dengan declaration yang lain-lain? Kelebihan khas 10 orang ni tidaklah macam ni. Kalaulah kita nak susun keutamaan sahabat, semua orang ada keutamaan masing-masing. Ada orang yang Nabi SAW janjikan kelebihan yang lebih daripada sebahagian daripada mereka 10 ni. Antaranya Sa'ad bin Zaid, yang Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu, kan, yang Nabi SAW kata pada hari kematian dia arasy Allah bergegar. Antara dia juga Anas bin Nadar tadi, yang Nabi SAW, Allah Ta'ala turunkan ayat memuji dia. Di kalangan Ansar, ramai juga orang-orang yang hebat. Nama mereka tak termasuk dalam 10 ni lah. Yang mereka hebat, mereka berperang dan mereka mati di jalan Allah SWT. Apakah 10 ini orang yang terbaik? Tidak semestinya. Barangkali ada sahabat lain yang kedudukan mereka lebih tinggi ataupun lebih rendah. Cuma sebagai ahli sunnah, kita pegang dan kita percaya bahawa yang terbaik di kalangan umat ini selepas Nabi SAW adalah Abu Bakar dan juga Umar. Tak ada siapa lah lebih baik daripada Abu Bakar dan juga Umar selepas Nabi SAW. Lepas tu Uthman dan juga Ali. Ulama' khilaf lah antara Uthman dan Ali. Tapi mereka ni sebaik-baik manusia. Tapi selain daripada tu, kedudukan ulama' berbeza pandangan. Ada yang katakan Khadijah jasanya lebih besar berbanding dengan mereka, sebahagian daripada mereka. Kenapa, apa kelebihan mereka? Kelebihan mereka kerana hadis Abdul Rahman bin Auf tadi. Sebab pernah Nabi SAW sebut 10 orang di dalam syurga, Nabi sebut nama mereka 10 dalam satu konteks dalam hadis yang sama. Lalu hadis ni dimasyhurkan. Dari dulu lagi, di zaman tabi'in, di zaman sahabat, di zaman tabi'ut tabi'in, di kalangan ulama awal, masyhurlah nama mereka sebagai 10 orang yang dijanjikan syurga. Tapi apakah orang lain kurang daripada mereka? Tak. Ramai lagi orang yang Nabi SAW janjikan. Nabi janji, Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Sebagai contoh, Nabi sebut tentang kelebihan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lain. Jadi kenapa pentingnya mereka ni? Sebab Abdul Rahman bin Auf sebutlah. Dalam hadis tu letak mereka 10 bersama. Lalu jadilah nama mereka 10 radhiyallahu anhum. Dianggap paling masyhur sebagai orang-orang yang telah dijanjikan syurga. Ya, ada kong ibu nak tanya soalan. Kong ibu marah saya hari ni, saya tengok mana. Kita nak tanya satu. Lelaki semua lagi tak ada perempuan yang dalam 10 ini, 10 yang dijanjikan syurga. Itulah sebab tak semestinya perempuan kurang jasa. Khadijah antara orang yang sangat berjasa, sangat hebat di peringkat awal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Aisyah radhiyallahu anha antara orang yang sangat besar. Orang tanya Nabi SAW, siapakah orang yang paling kau sayang? Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha antara orang yang Nabi sebut ketua kepada perempuan-perempuan syurga. Fatimah radhiyallahu anha, kelebihan dia tinggi. Hafsah radhiyallahu anha, Nabi kata, Nabi pernah ceraikan Hafsah. Malaikat Jibril turun, Jibril beritahu kat Nabi, "Wahai Muhammad, rujuk Hafsah kerana Hafsah adalah isteri kau dalam syurga, rujuk dia." So jadi ada kelebihan-kelebihan mereka ni. Cuma macam kita kata tadi lah, hadis Abdul Rahman bin Auf sebut 10 orang ni dalam satu konteks. Jadi masyhurlah mereka 10 orang ni. Banyak yang kita dapat belajar pada orang ini. Kita mula sebab kita mulakan dengan apa yang pertama, iaitu talak yang diri pada kembalilah. Yang mana kita harap yang banyak apa perkara kita diberi. Kalau contoh sebagai kalau kita tak dapat kumpulan seperti sarwah, mungkin kita boleh bersedekah. Apa yang saya tahu yang dia selalu buat tepik daripada apa yang pasti diberikan itu ada amalan kita buat satu yang ekstra lah. Mungkin kita boleh lebih itu. Baik, kita tutup.